Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga di sini kita bisa hadir menjalankan perintahnya, menambah wawasan kita terhadap syariat ini, dan semoga dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita usahakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jamaah sekalian, kita pada kajian Kitab Tauhid telah sampai pada bab tentang Al-Khawf, dan berikutnya kita akan membaca hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الناس بسخط الله. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berupaya mencari keridhaan Allah walaupun konsekuensinya dia dihadapkan dengan kemurkaan umat manusia. Mencari ridha Allah, kemudian konsekuensinya dia mendapatkan kemurkaan dari umat manusia. Tidak menyenangkan sebagian pihak dari umat manusia. Radiyallahu anhu wa arda anhu an-nasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan umat manusia ridha terhadapnya. Wa man iltamasa ridhon nasi bi sakhatillah. Barang siapa yang mencari keridhaan dari umat manusia, yang mana konsekuensinya dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi an-nas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadapnya dan akan menjadikan umat manusia murka terhadapnya. Wal'iyadu billah. Jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Padanya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang penting. Pada hadis ini ada sebuah cerita yang mana Muawiyah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma pernah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Menulis surat yang mana di dalam surat tersebut Muawiyah mengatakan kepada Aisyah, tulislah sebuah tulisan atau surat untukku, yang mana di dalam surat tersebut engkau memberikan wasiat kepadaku, nasihat atau bimbingan. Nah, ini termasuk salah satu kemuliaan dari Muawiyah. Posisi beliau sebagai khalifah tidak menghalangi beliau sebagai pemimpin, sebagai khalifah, Amirul Mukminin, tidak menghalangi beliau untuk terus meminta nasihat dan bimbingan terutama terhadap sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Muawiyah, sahabat yang sangat mulia. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Banyak sekali. Barakallahu fikum. Dan beliau salah satu, termasuk dari salah satu sahabat yang berupaya untuk menguasai atau merebut Konstantiniyah dari cengkraman Romawi. Barakallahu fikum. Atau Konstantinopel yang menjadi ibu kota bangsa Romawi ketika itu, Romawi, kerajaan Romawi Timur. Barakallahu fikum. Walaupun pada upaya tersebut tidak sampai menguasai seluruhnya, dan berikutnya pada zaman pemerintahan Barakallahu fikum Utsmaniyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk bisa merebut wilayah Konstantiniyah sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Asyahid di sini bahwasanya Muawiyah termasuk di dalam kelompok pasukan tersebut yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mereka. Dan ditambah lagi Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk katibul wahyi. Katibul wahyi, penulis wahyu, salah satu juru tulis yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat dan menulis wahyu. Dan beliau adalah saudara dari salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah bintu Sufyan. Barakallahu fikum. Bintu Abi Sufyan. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, dan ditambah lagi Muawiyah telah diangkat untuk menjadi gubernur dan pemimpin pasukan dari zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga oleh karena itu salah tudingan-tudingan dari orang-orang yang menuding Utsman bin Affan dari kalangan Syiah Ar-Rafidah sebagai pemimpin yang nepotisme, yang lebih mendahulukan kerabat-kerabatnya untuk menjadi pemimpin, seperti Amr bin As dari kalangan Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Padahal mereka-mereka ini sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi gubernur-gubernur pada zaman Umar bin Al-Khattab, dan Utsman bin Affan hanya melanjutkan barakallahu fikum kepemimpinan mereka. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menuliskan kepada Muawiyah, "Salamun 'alaika amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian Aisyah menuliskan hadis ini. Barang siapa yang mengharapkan, mencari, berupaya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, walaupun konsekuensinya berhadapkan dengan kemurkaan umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Barakallahu fikum. Dan akan menjadikan umat manusia ridho terhadapnya. Sebaliknya barang siapa yang mencari keridhaan manusia, naam, konsekuensinya dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan itu lebih dia dahulukan, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan akan menjadikan manusia murka terhadapnya, wal iyadzu billah. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Ini semakna dengan ayat yang pernah kita sebutkan sebelumnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Sebagian umat manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah, akan tetapi apabila dia mendapatkan fitnah, ujian atau gangguan di dalam keimanan tersebut, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, dia menjadikan fitnah atau ujian umat manusia seperti azab dari Allah. Dia lebih mendahulukan selamat dari murka manusia daripada selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mendahulukan selamat dari azab umat manusia daripada selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, di sini dia telah melakukan kesyirikan dalam al-khawf. Asyahid di dalam hadis ini, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah al-khawf. Yakni dia lebih mendahulukan ketakutan terhadap umat manusia, takut dari gangguan umat manusia, tidak sabar menghadapinya, daripada takut kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Dan ternyata ini merupakan sesuatu yang sangat besar, yang mana akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan murka terhadapnya dan akan menjadikan umat manusia murka terhadapnya. Berbeda dengan orang-orang yang selalu berupaya menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun konsekuensinya dia dibenci, dia dicela, dia diganggu. Dan barakallahu fikum, hinaan-hinaan yang lain, tapi dia tetap istiqamah. Maka fal akibatu lil muttaqin, kesudahan-kesudahan yang baik itu akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah akan ridho terhadapnya dan akan menjadikan umat manusia ridho, barakallahu fikum, terhadapnya. Banyak sekali contoh-contoh ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebut saja Al-Imam Ahmad rahimahullah, Nasirus Sunnah, yang beliau mendapatkan ujian, siksaan, diarak, barakallahu fikum, dengan tangan terikat di belakang sebuah kendaraan, dipukul badannya, kepalanya sampai pingsan berkali-kali untuk mengatakan sebuah perkataan yang tidak dibenarkan di dalam syariat, untuk mengucapkan sebuah keyakinan yang tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tetap bersabar, enggan untuk mengucapkan, enggan untuk barakallahu fikum mengikuti pemerintah yang zalim ketika itu. Akibatnya beliau mendapatkan siksaan-siksaan. Sampai empat penguasa berganti. Mulai dari zaman Naam Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Tiga pemimpin bergantian sampai pada zaman Al-Mutawakkil, beliau dibebaskan, naam, dari penjara. Kesudahannya bagaimana? Dengan kesabaran yang beliau miliki, dan itu terbukti ketika beliau meninggal. Warung-warung, kedai-kedai semuanya tutup, jalan-jalan dipenuhi. Semua orang keluar demi menyaksikan jenazah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kesudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keriduan Allah kepadanya, kemudian keriduan dari umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keriduan umat manusia terhadapnya. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan guru dari para ulama besar pada zaman beliau, Kadz-Dzahabi, seperti Al-Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, sahib kitab Tafsir Al-Azim. Naam, barakallahu fikum, beliau pun dipenjara, difitnah, akibatnya beliau dipenjara dan meninggal di dalam penjara. Nah, kenapa beliau dipenjara? Karena beliau selalu membela sunnah. Beliau tidak peduli terhadap orang-orang yang menentang sunnah. Tidak peduli terhadap orang-orang yang benci dengan al-haq. Sehingga beliau mendapatkan kemurkaan dari orang-orang al-mubtadi'ah pada zaman beliau. Akibatnya beliau difitnah dan dijerumuskan ke dalam penjara. Sampai-sampai beliau meninggal di dalam penjara. Berkali-kali. Berkali-kali. Sampai beliau meninggal di dalam penjara ketika jenazahnya dikeluarkan dan dimakamkan. Semua jalan raya penuh. Umat manusia semuanya ingin menyaksikan jenazah dari imam yang besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam, maka ketika itu ciutlah hati-hati dari orang-orang al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sehingga mereka pun merasa tidak aman melihat keramaian dari umat manusia yang ingin menyaksikan dari jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam hal ini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yang mana di sini kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang mulia ini untuk kita harus na'am memiliki izzah, kemuliaan dengan apa yang kita miliki dari keyakinan yang kita keyakini kebenarannya, mulai dari penampilan, mulai dari amalan-amalan sunnah yang kita ketahui. Kita tidak boleh minder. Seharusnya kita berbangga dengan apa yang kita miliki, dengan sunnah yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Walaupun konsekuensinya kita dihadapkan dengan celaan-celaan umat manusia, gangguan. Barakallahu fikum. Naam, kita harus tetap bersabar, karena sesungguhnya kesudahan yang baik, barakallahu fikum, diperuntukkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan umat manusia, na'am, barakallahu fikum, ridho kepadanya. Dan sebaliknya, kalau kita mundur, kalau kita lebih mengedepankan takut kepada siksaan dan gangguan, kemurkaan dari umat manusia, nah, maka ini merupakan sebuah musibah. Allah murka kepadanya dikarenakan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-khauf, di dalam ibadah al-khauf, dan akibatnya Allah menjadikan umat manusia murka kepadanya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah beliau, bahwasanya di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Di antaranya adalah wujubu talabi ma yurdillah wa in sakhitan nasu li'anna Allah huwa alladhi yanfa'u wa yadur. Wajibnya untuk berupaya mencari keridhaan Allah walaupun orang akan murka dan tidak senang terhadapnya. Karena pada hakikatnya Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang akan mendatangkan kesialan atau kesengsaraan, madarrah. Nah, itulah sesungguhnya. Sehingga oleh karena itu, kalau kita yakin dengan hal ini, maka sudah seharusnya bagi kita untuk lebih mencari apa yang akan menjadi Allah ridho terhadap kita, walaupun umat manusia murka terhadap kita. Yang kedua, annahu la yajuzu an yaltamisa ma yaskhatallaha aw ma yuskhitullaha min ajli irdha'in nasi kainan mankana. Bahwasanya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menyebabkan Allah murka kepada kita, lantaran kita mencari keridhaan dari umat manusia, siapapun orangnya. Barakallahu fikum. Walaupun dia orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, siapa saja. Maka dalam hal ini, dalam batasan-batasan Allah, dalam rambu-rambu Allah subhanahu wa ta'ala, naam, kita tidak boleh naam lebih mendahulukan keridhaan dari umat manusia ketika berhadapan dengan kemurkaan Allah. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat Fatimah sariqat laqata'tu yadaha." Andai Fatimah mencuri, maka niscaya akan saya potong tangannya. Barakallahu fikum. Andai, dan tentunya tidak mungkin, Fatimah, sahabat yang sangat mulia, istri dari sahabat yang mulia. Naam. Barakallahu fikum. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai. Naam. Dia mencuri, maka tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjalankan batasan-batasan Allah, had dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun naam itu akan menyakiti putri yang sangat beliau cintai. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini kita mempelajari itsbatur ridha wassakhat lillahi ala wajhil haqiqah lakin bila mumatsilatin lil makhluqin. Menetapkan sifat ar-ridha dan sifat as-sakhat, sifat murka untuk Allah. Allah memiliki sifat ini, memiliki sifat ar-ridha, memiliki sifat as-sakhat. Tidak seperti yang dikatakan oleh al-Asy'ariyah bahwasanya sifat Allah itu terbatas 12 sampai 20 sifat. Naam. Dan tentunya ikhwani fiddin, kita menetapkan sifat-sifat yang baru saja kita sebutkan sesuai dengan hakikatnya tanpa kita mentakwilnya. Nah, bahwasanya ridho maknanya adalah demikian, bahwasanya sakhat adalah demikian, ditakwil. Maka ini bukanlah manhajnya dari salafuna saleh, mulai dari zaman sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna yang diketahui. Ar-ridho, apa makna yang dipahami oleh bangsa Arab? Secara bahasa, apa maknanya? Kita mengimaninya sesuai dengan makna yang kita ketahui. Makna yang sesuai dengan bahasa. Akan tetapi, barakallahu fikum, tentunya tanpa kita menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhlukin. Sebagaimana yang Allah firmankan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Nah, tidak ada yang serupa. Akan tetapi Allah adalah as-sami'ul basir wa huwas sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Al-mu'attilah, naam, mereka hanya berhenti sampai di sini, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, sehingga dia menafikan seluruh sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menafikan, kenapa? Karena kalau kita tetapkan satu sifat, konsekuensinya kita akan menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Allah memiliki sifat naam as-sami', mendengar, sama dengan makhluk, makhluk juga mendengar. Naam, barakallahu fikum. Padahal di lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Ini adalah manhaj dari ahlus sunnah wal jamaah. Naam, mereka mengingkari sifat-sifat. Adapun al-mu'attilah, mereka mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala lantaran mereka mengatakan sifat ini tidak pantas untuk Allah. Tidak pantas Allah memiliki sifat marah. Tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as-sakhat, kata mereka. Ini enggak pantas, tidak layak. Bagaimana mungkin mereka mengatakan hal demikian padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah terhadap mereka. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Nah, Bukan seperti itu maksudnya. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah tidak mentakwil sifat-sifat tersebut. Kita imani sesuai dengan bahasa yang ada, yang dipahami sesuai bahasa. Marah ya marah. Nah, akan tetapi tentunya barakallahu fikum, kita tidak menyerupakan sifat marah Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan marahnya para makhluk. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa kita menyerupakan. Naam, Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menafikan sifat-sifat Allah. Naam. Sebuah kisah yang sering kita baca dan kita dengar, namun tidak mengapa untuk kita ulang-ulang karena padanya terdapat pelajaran yang sangat luar biasa. Datang seseorang kepada Imam Malik rahimahullah di dalam majelis beliau, dan dia bertanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kaifa istawa? Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Ala wartafa'a, berada di atas arasy-Nya. Kemudian dia bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa, berada di atas arasy itu bagaimana? Nah, beliau mengatakan, al-istiwa ma'lumun. Istiwa itu adalah maklum. Dipahami makna istiwa secara bahasa. Wal kaif majhul. Wal imanu bihi wajibun, dan iman terhadapnya adalah wajib. Wal kaif majhulun, dan bagaimana istiwanya Allah di atas arasy itu tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang hal-hal seperti ini adalah sebuah perbuatan bid'ah. Kemudian orang tersebut diusir dari majlisnya Imam Malik rahimahullah karena dia berupaya untuk memberikan kerancuan di dalam barakallahu fikum memahami di dalam memahami agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memahamkan kita terhadap apa yang baru saja kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.